بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين. Pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah yang disusun juga secara indah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada hadis yang ke-21 di dalam bab Bayanu Kathratu Turqil Khair. Bab Bayanu Turqil Khair, bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Yang berarti hadis yang ke-137 dari awal bab atau dari awal kitab. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah atau disebutkan oleh Imam Nawawi, hadis dari Abil Mundir Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Kana rajulan la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu." Aku mengetahui atau tidak mengetahui seseorang yang rumahnya paling jauh dari masjid selain dia. Demikian kata Abul Mundir Ubay ibn Ka'ab. Aku tidak mengetahui ada orang yang lebih jauh rumahnya daripada orang ini. Wa kana la tukhti'uhu shalah, tetapi dia tidak pernah luput dari salat jamaah. Masya Allah, rumahnya paling jauh tapi enggak pernah luput dari salat jamaah, selalu hadir. Faqila lahu, kemudian ada yang berkata kepadanya, tentunya isfaqan, isfaqan itu kasihan melihat dia terlalu jauh tempatnya. Maka dikatakan kepadanya, atau aku katakan padanya, artinya beliau tadinya mau menceritakan dengan mubham, tidak menyebutkan siapa yang berkata kepadanya, dikatakan kepadanya, tapi kemudian dia langsung menjelaskan bahwa yang berkata itu adalah dirinya. Sehingga dia berkata, au faqultu lahu, atau aku katakan kepadanya, lau ishtarita himaran, duhai kiranya kalau engkau membeli seekor keledai, tarkabuhu fi bulma wa fi ramba, agar engkau bisa menaikinya di dalam gelap dan engkau bisa menaikinya di ramba. Bulma adalah kegelapan malam. Tentunya apa yang kita injak kadang-kadang tidak terlihat. Apakah di sana ada al-aswadain? Al-aswadain itu dua binatang yang berbisa, yaitu ular dan kalajengking. Kita enggak tahu. Demikian pula apakah ada sesuatu padanya dari lubang atau belumbang yang akan menjerumuskannya ke dalam jurang tersebut dan lain-lain. Barakallahu fikum, atau khawatir terperosok itu gelap. Sehingga dengan keledai, keistimewaannya pertama kaki dia dalam keadaan tidak menyentuh tanah, tapi dia duduk di atas keledainya. Yang kedua, keledai itu memiliki keistimewaan. Dia hafal jalan yang biasa dilalui. Sehingga tidak perlu engkau memikirkan khawatir ini khawatir itu, keledai itu akan jalan menjalani jalan yang biasa dijalani setiap harinya. Demikian pula barakallahu fikum, faedah-faedah lain di kegelapan. Wa fi ramba, dan yang kedua fi ramba. Ramba adalah padang pasir di siang hari atau padang kerikil di siang hari, yang kalau diinjak kaki ini sakit karena panas dan sakit karena tajamnya kerikil-kerikil tadi. Barakallahu fikum, sedangkan keledai Allah ciptakan dengan kaki yang memang khusus untuk berjalan di tempat-tempat seperti itu. Ada sepatunya sendiri, biiznillahi ta'ala, Subhanal Khalaq, Maha Suci Allah yang Maha Menciptakan. Maka mereka itu, dan termasuk yang berkata kepadanya adalah beliau Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab, "Lau ishtarita himaran," coba kalau engkau beli keledai supaya enggak lelah, enggak capek, enggak berbahaya dalam kegelapan, tidak terlalu panas di siang hari, ila akhir. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka sahabat tadi berkata, "Ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid." Aku tidak terlalu gembira kalau rumahku di sebelah masjid. Aku tidak terlalu gembira kalau rumahku di sebelah masjid. "Inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjid." Aku ingin dicatat langkah-langkahku oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat untukku mamsyaya, jalanku ini ke masjid, waruju'i dan pulangnya. "Idza raja'tu," kalau aku pulang ila ahli, kalau aku kembali ke keluargaku, aku berharap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Ikhwani fillah na'azakumullah, maka mendengar berita seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membenarkan sahabat tadi dan berkata, "Qad jama'a Allahu laka dzalika kullah." Allah telah mengumpulkan untukmu semua itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan semua yang kamu niatkan tadi sebagai pahala bagimu. Masya Allah. Demikian diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa fi riwayah, di dalam riwayat lain disebutkan dengan kalimat innalaka mahtasabta. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz innalaka mahtasabta. Sesungguhnya milikmu, untukmu apa yang kau niatkan. Ikhwani bin a'azakumullah, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang ramdha. Makna ramdha, kata beliau, al-ardu allati asabaha al-harrus syadid. Tanah atau dataran yang terkena padanya panas yang dahsyat. Sampai disebut dengan ramdha, saking panasnya. Dan biasanya berupa batu-batu kerikil yang biasanya mereka kalau bahkan meletakkan sepotong daging bisa matang di sana. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis ini termasuk pembahasan tentang jalan-jalan kebaikan. Sahabat tadi rumahnya paling jauh. Kata Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab, "Sungguh aku tidak mengetahui ada seseorang yang lebih jauh dari dia rumahnya. Tetapi subhanallah, tidak pernah terlambat salat jamaahnya. Tidak pernah luput dari salat jamaahnya. Selalu hadir bersama kaum muslimin, bersama Nabi SAW di masjid." Masya Allah, ini menunjukkan semangatnya yang sangat tinggi. Kemudian ketika ada orang yang kasihan kepadanya, "Sebaiknya engkau membeli keledai supaya begini, supaya begini, supaya begini." Tentunya yang namanya seorang muslim pada muslim lainnya punya kasih sayang. Dia melihat kasihan, dia jalan jauh sekali. Kalau sholat duhur, sholat asar, kepanasan. Kalau sholat isya, sholat subuh, sholat di waktu gelap ya. Khawatir ada binatang buas, kasihan. Ternyata sahabat yang menjalaninya tidak merasakan apa-apa dan menyatakan, "Aku berharap agar langkahku menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap kalau langkah-langkahku ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala." Maka ketika sampai beritanya pada Nabi, kata Nabi, "Laka mahtasabta," bagimu apa yang kau niatkan. Ini engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Ikhwani fillah na'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya, apakah berarti lebih baik jalan daripada naik keledai? Apakah pahalanya lebih besar dengan berjalan kaki daripada naik kendaraan? Ikhwani fillah na'azakumullah, ada beberapa ucapan ulama dalam hal ini. Yang pertama, apa yang pernah dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya dengan mengendarai akan tetap mendapatkan pahala sesuai dengan langkahnya. Walaupun berkendaraan, tetapi Allah Maha tahu seberapa itu langkahnya ketika itu. Maka yuqaddar bil khutwah, diukur dengan langkahnya, dan Allah Maha tahu seberapa langkah-langkahnya dengan perkiraan atau dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan yang kedua, dari sisi lain, bahwa setiap perkara, setiap ibadah, ada sesuatu yang dirasakan oleh pelakunya. Maksudnya ada sesuatu dari beban ya. Tetapi barakallahu fikum, seseorang mukmin karena mengerjakannya dengan kenikmatan, karena mengerjakannya dengan keimanan dan kecintaan pada Allah, maka menjadi nikmat. Nah, beban tadi berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang lebih berat. Maka kita ingat ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, atau riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, inna 'idhamal jazaa' bi'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ibadah. Semakin berat, semakin besar pahalanya. Baik, kalau dari sini barakallahu fikum, seorang yang berjalan kaki lebih berat daripada seorang yang berkendaraan, lebih ringan. Tentunya pahalanya berbeda. Tetapi ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak kemudian kita menyia-nyiakan kendaraan yang kita punya hanya karena ingin menjadi berat. Tetapi kalau engkau tidak punya dan terpaksa berjalan kaki, jangan khawatir, pahalanya lebih besar. Kalau engkau memiliki kendaraan, bersyukurlah, pahalanya tidak hilang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, fafi hada dalilun ala anna kathratul khuta ilal masajid min turuqil khair. Di dalam hadis ini ada dalil bahwa banyaknya langkah-langkah ke masjid akan menjadi jalan-jalan kebaikan bagi pelakunya. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.